Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai karena Allah Jalla wa Ala, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid, yang insyaallah taala pada hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang yang melahap berkah atau mencari berkah kepada sebuah pohon, batu ataukah yang lainnya. Artinya ini merupakan bentuk kesyirikan yang bisa jadi syirik besar dan bisa menjadi syirik kecil, ya, sesuai rincian yang telah kita sebutkan pada hukum jimat sebelumnya. Baik, sebelum kita masuk kepada matan dan syarah bab ini, ada beberapa faedah penting untuk saya sebutkan di awal bab ini. Yang pertama, definisi barakah. Barakah itu kata para ulama maknanya adalah sesuatu yang banyak kebaikan padanya. Kathratu syai' alladhi fihi al-barak fihi al-khair wa thabatu wa luzumuh. Banyaknya kebaikan dan menetapnya kebaikan pada sesuatu, maka sesuatu itu dikatakan berkah. Maka makna tabarruk adalah mencari kebaikan yang banyak agar kebaikan tersebut menetap dan tidak hilang. Dan poin yang kedua, bahwa yang mampu memberikan keberkahan kepada sesuatu, apakah itu tempat, waktu ataukah anak Adam, hanyalah Allah Jalla wa'ala. Tidak ada selain Allah Jalla wa'ala yang mampu menciptakan keberkahan pada sesuatu. Hal ini ditunjukkan oleh sekian ayat Al-Quranul Karim. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat pertama, Tabarakalladzi nazzal al-furqana ala abdih. Maha berkah Allah Jalla wa'ala yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Di ayat pertama surat Al-Mulk, Allah Jalla wa'ala juga berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkahnya Allah Jalla wa'ala yang di tangannya segala kerajaan. Di dalam surat As-Saffat ayat 113, Allah Jalla wa'ala juga berfirman, Wabarakna alaihi wa ala Ishaq. Dan kami berikan keberkahan pada Ibrahim dan Ishaq. Dan juga dalam surat Maryam ayat ke-31, Allah Jalla wa'ala menghikayatkan ucapan Isa alaihi salam, waja'alani mubarakan aynama kunt. Dan Allah telah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Ini beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita bahwa yang menciptakan keberkahan pada sesuatu itu hanyalah Allah Jalla wa'ala. Tiada selain Allah Jalla wa'ala yang mampu menciptakan kebaikan pada suatu waktu, tempat ataukah makhluk. Baik, faedah yang ketiga sebagai pendahuluan untuk bab ini, bahwa sesuatu yang diberkahi itu, atau dengan bahasa lain, ayat-ayat dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa di sana ada sesuatu yang Allah Jalla wa'ala berikan keberkahan padanya. Dan secara umum, hal yang diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala itu ada dua. Secara umum ada dua. Yang pertama adalah tempat atau waktu. Ini yang pertama. Contoh tempat, Allah Jalla wa'ala menjadikan Masjidil Haram ya sebagai tempat yang penuh berkah, Baitul Maqdis, seperti firman Allah Jalla wa'ala, alladhi barakna hawlah, yang telah kami berkahi sekitarnya. Allah Jalla wa'ala jadikan Mekah dan Baitul Maqdis, Madinah, tempat yang penuh berkah. Artinya banyak kebaikan yang banyak kebaikan pada tempat tersebut. Bukan berarti seorang melahap berkah dari debu yang ada di tempat tersebut, dari pepohonan atau gedung yang ada di tempat tersebut, tapi maksudnya banyak kebaikan yang ada pada tempat tersebut, dari sisi di mana orang kalau melakukan ibadah tersebut pahala yang lebih besar daripada tempat yang lain, ya kebaikan lebih mudah didapatkan di sana, ya dari kebaikan-kebaikan agama. Baik, contoh keberkahan pada waktu adalah Allah Jalla wa'ala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah. Ya, bulan yang penuh berkah. Ya, juga Allah Jalla wa'ala jadikan bulan Muharram, ya, bulan yang penuh berkah, dan berpuasa di bulan Muharram, terkhusus di 10 Muharram, yang merupakan puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan. Nah, Allah jadikan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang penuh berkah, yang penuh kebaikan, dari sisi di mana orang melakukan ibadah di waktu tersebut melebihi ibadah daripada 1000 malam, 1000 bulan di waktu yang lainnya. Ini keberkahan yang pertama, keberkahan pada tempat atau waktu. Yang kedua adalah keberkahan yang Allah Jalla wa'ala ciptakan pada makhluk, kepada anak Adam, yaitu kepada kaum mukminin, dan terkhusus pemimpin mereka dari kalangan para nabi dan para rasul. Terkait keberkahan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada para nabi dan para rasul, ini ada dua, Allah berikan kepada mereka atau pada mereka dua keberkahan, keberkahan hissiyah dan keberkahan ma'nawiyah. Keberkahan yang memang itu ada pada jasad mereka, ya, dan ini khusus kepada para nabi semata. Allah Jalla wa'ala jadikan jasad mereka penuh berkah, maka Allah Jalla wa'ala menjadikan keberkahan pada jasad Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Musa, dan selain mereka, dan terkhusus Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang andai kata seorang melahap berkah pada jasad mereka dengan mengusap, ya, mengambil keringatnya, ataukah dengan sebagian rambutnya, maka ini sesuatu yang boleh jika pada jasad mereka para nabi, karena jasad mereka adalah jasad yang berkah muta'addiyah, kata para ulama, yang mendatangkan keberkahan kepada orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada keringat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada rambut beliau dan bekas air wudhu beliau. Akan tetapi keberkahan pada jasad ini hanya pada mereka, para nabi dan para rasul, tidak pada selain mereka. Oleh karenanya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun dari kaum muslimin dari kalangan para sahabat atau tabi'in yang melahap berkah pada jasad Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ataukah sahabat-sahabat lainnya. Tidak ada satupun dari kaum muslimin yang melahap berkah pada jasad mereka, bekas air minum mereka, pada rambut mereka, ya, sendal mereka, pakaian bekas mereka, ya, ataukah bekas air wudhu mereka, ataukah yang lainnya. Karena keberkahan jasad itu hanya pada jasad para nabi dan para rasul. Adapun keberkahan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kaum mukminin selain para nabi dan para rasul adalah keberkahan ma'nawiyah. Keberkahan karena mereka mengajak manusia kepada kebaikan karena mereka memiliki ilmu, misalkan keberkahan para ulama. Tatkala manusia mempelajari ilmu karena manusia mampu mengambil ilmu dari mereka yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmu tersebut mereka akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat tatkala mereka mengamalkannya. Naam, ya. Bukan dengan melahap dan bukan dengan melahap jasad mereka. Naam. Adapun yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab ini adalah melahap berkah pada sesuatu yang sifatnya itu syirik. Karena berkah dengan definisi di atas tadi dapat kita simpulkan terbagi menjadi dua. Yang pertama, keberkahan yang diketahui secara syar'i sesuatu itu berkah dengan rincian di atas tadi. Seperti keberkahan Al-Quran terkala dibaca, ya, pahalanya satu hurufnya memberikan pahala 10 pahala, ya. Kemudian juga keberkahan melakukan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya, keberkahan ya Al-Quran ya tatkala seseorang diruqyah dengannya, baik. Adapun melahap berkah pada suatu tempat, suatu waktu, ataukah jasad manusia yang sama sekali tidak dijadikan sebagai sumber berkah oleh Allah Jalla wa'ala padanya, atau diberikan berkah yang maknawi tetapi dia melahap berkah padanya dengan cara yang hissi pada tubuhnya, maka itu menjadi syirik kecil tatkala dia menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau selamat dari kejelekan, sementara Allah Jalla wa'ala tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan. Dan adanya ketergantungan hatinya kepada sesuatu tersebut. Nah, dan apabila dia meyakini sesuatu yang dia lahap berkah darinya tersebut, batu, pohon, ataukah yang lainnya, karena benda tersebut dapat mendatangkan mudarat dan manfaat dengan sendirinya tanpa izin Allah Jalla wa'ala, maka ini syirik besar. Dia telah menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam rububiyahnya Allah Jalla wa'ala. Di antara hal yang menunjukkan sempurnanya tauhid mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan bahwa dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu an tatkala mencium Hajar Aswad, karena di antara sunnah yang dianjurkan ketika tawaf adalah mencium Hajar Aswad apabila hal itu mampu dilakukan tanpa menyakiti, mengganggu atau menzalimi orang lain, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian besar jamaah haji dan umroh saat ini. Demi mencium Hajar Aswad mereka sikut-sikutan, mereka memukul, mendorong, bahkan ada yang berantem di depan Hajar Aswad, ya. Cium Hajar Aswad hukumnya sunnah, berantem hukumnya haram, ya. Allah musta'an, ya. Tapi itulah karena semangat yang tidak dibangun di atas ilmu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mencium Hajar Aswad, beliau berkata, "Inni la'alam annaka hajarun la tanfa' wa la tadhur. Walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiruka ma qabbaltuk." Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu ini sekedar batu, benda mati. Kamu tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin menjelaskan bahwa sebab beliau mencium Hajar Aswad bukan karena melahap berkah pada zat Hajar Aswad agar berkah hidup beliau, agar kuat kepemimpinan beliau, agar tidak lengserkan kerajaan beliau, khilafah beliau, agar laris jualan beliau, bukan, tetapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya ketika tawaf, maka keberkahan yang didapatkan atau yang dicari oleh seseorang yang mencium Hajar Aswad adalah karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena zat atau Hajar Aswad itu sendiri. Padahal ini batu, ya, berada dan menempel di tempat yang tersuci dan termulia di muka bumi, di Ka'bah. Bersamaan itu tidak boleh dilahap berkah dari Hajar Aswad ya, dengan dari dia bizatihi dari Hajar Aswad, karena dia sebagai Hajar Aswad, sebagai batu yang berkahlah, tetapi dia dicium karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menciumnya. Maka keberkahan yang kita inginkan ketika mencium Hajar Aswad adalah karena mengikuti dan melaksanakan sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti diyakini atau dianggap oleh sebagian jamaah haji dan umrah. Mereka menganggap dengan mencium Hajar Aswad ya akan berkah ya, hidupnya akan laris jual belinya, sehingga di antara mereka merasa merugi dan merasa kayaknya kurang sempurna haji dan umrahnya kalau pulang belum mencium Hajar Aswad, sehingga tidak sedikit di antara mereka memaksa dan menyusahkan diri mereka serta mendzalimi diri mereka dan orang lain demi mencium Hajar Aswad, padahal hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah ya. Mendzalimi orang lain hukumnya haram ya. Kenapa? Karena memang sebagian mereka punya anggapan, punya keyakinan, kata Syekh Utsaimin, ya keberkahan pada zat Hajar Aswad itu. Ya. Wallahu a'lam, apa sebagian orang mengira dengan mencium Hajar Aswad hidungnya yang tadinya pesek menjadi mancung pulang dari umrah dan haji ya. Yang yang tadi kulitnya hitam menjadi hitam manis. Yang tadinya dia udah single senior ya, udah jomblo senior, mungkin dengan cium Hajar Aswad wajahku akan berseri-seri, insyaallah nazar berikut ini pasti diterima oleh akhwat ya. Lah ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad menyatakan, inni la'alam annaka hajarun walaula an la tanfa'a wa la tadhur walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Wahai Hajar Aswad, aku tahu, aku mengerti engkau sekedar benda mati, kamu ini batu, tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat kepada manusia. Adapun aku mencium dirimu karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu. Andai kata aku tidak melihat beliau menciummu, ma qabbaltuk. Niscaya aku tidak menciummu, bukan karena ada kekuatan gaib yang dikeluarkan oleh Hajar Aswad. Naam. Barakallahu fik. Baik, kita baca. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab qadarullah, sore hari ini akhuna Ustaz Farhan Ibnu Abdul Ghafur kurang sehat. Qala wa qaulillahi ta'ala afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalitsatan ukhra. Beritahukanlah kepadaku tentang Lat wal Uzza, tentang patung atau sesembahan yang kalian sembah selain Allah, yaitu Lat, Uzza dan Manah, ketiga yang jelek dan buruk tersebut. Apakah tiga berhala yang kalian sembah selain Allah Jalla wa Ala ini mampu memberikan manfaat dan mudarat? Ini pertanyaan yang bermaksud pengingkaran dari Allah Jalla wa'ala atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan kepada kaum musyrikin. Ini pertanyaan pengingkaran yang pertama. Pertanyaan kedua yang bermaksud pengingkaran kepada mereka kaum musyrikin adalah alakumuz zakaru wa lahul unsa, pantaskah kalian memiliki laki-laki sementara untuk Allah Jalla wa'ala kalian berikan anak perempuan? Karena mereka kaum musyrikin ya tidak senang, bahkan gelisah dan merasa hina tatkala yang lahir dari istri mereka adalah anak wanita, sehingga sebagian mereka ada yang menguburnya hidup-hidup atau membiarkannya hidup tetapi dengan penghinaan. Ayumsiku ala hudin am yadussuhu fit marab. Apabila istri-istri mereka melahirkan anak perempuan, maka anak perempuan tersebut akan mereka biarkan hidup dalam penghinaan ataukah mereka akan menguburkannya, mematikannya. Ini mereka kaum musyrikin. Tapi anehnya, untuk Allah mereka katakan anak perempuan. Padahal mereka sendiri tidak mau anak perempuan. Tetapi untuk Allah Jalla wa'ala, mereka katakan Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Aja'alal malaikata inatha wahum aja'alal malaikata inatha. Mereka yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah Jalla wa'ala. Maka kata Allah, tilka idzan qismatun dhiza. Ini adalah pembagian yang keji, yang batil. Dhiza, keji dan batil. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Tidaklah nama-nama tersebut, yaitu Lata, Uzza, Manah, patung-patung berhala atau tempat keramat yang mereka sembah selain Allah Jalla wa'ala tersebut, melainkan sekedar nama-nama yang kalian berikan atau nenek moyang kalian. Penamaan Lata, Uzza, wa Manah bukanlah penamaan dari Allah Jalla wa'ala yang Allah Jalla wa'ala turunkan argumentasinya. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus. Tidaklah yang mereka ikuti, tidaklah landasan mereka, alasan mereka dalam melakukan ritual-ritual syirik yang menyimpang dari agama Allah tersebut, melainkan karena mereka berbaik sangka kepada nenek moyang mereka. Pasti karena ini baik, kalau tidak baik tidak mungkin nenek moyang kita melakukannya. Pasti karena ini bagus, karena kalau tidak bagus enggak mungkin dong nenek moyang kita melakukannya. Wa ma tahwal anfus. Yang kedua, karena mereka lebih mengikuti, mengutamakan hawa nafsu mereka. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka petunjuk Allah Jalla wa'ala melalui Nabi Muhammad SAW yang siang dan malam selama 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul mengajak mereka mentauhidkan Allah, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, mengajak mereka untuk beragama, beribadah kepada Allah, mengikuti petunjuk beliau dan meninggalkan metode-metode yang sudah berjalan pada budaya adat istiadat mereka selama ini dengan cara-cara yang bid'ah. Akan tetapi kata Allah, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Mereka lebih mengikuti ajaran nenek moyang yang mereka tinggalkan, karena mereka berbaik sangka dengan nenek moyang mereka. Wa ma tahwa al-anfus, dan mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka petunjuk dari Allah Jalla wa'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Syekh Shalih Al-Fauzan yang mensyarah matan ini, kata beliau, munasabatul babi li kitab tauhid, sisi kesesuaian bab ini disebutkan dalam kitab tauhid ini, kitab yang membahas tauhid, karena dalam bab ini istimran fi dzikri syirkiyat al-munafiyah li tauhidi au kamalihi. Syekh di dalam bab ini masih terus menyebutkan, masih menyebutkan beberapa bentuk kesyirikan yang bertentangan atau yang menghilangkan asal tauhid atau yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Karena syirik itu ada yang dia dapat menghilangkan asal tauhid, membuat seorang menjadi murtad, batal Islamnya, kekal dalam neraka, tatkala syirik tersebut adalah syirik besar. Ada yang kamalihi al-munafiyah li kamalihi, dia tidak menghilangkan tauhid secara totaliti, tetapi dia menghilangkan kesempurnaan tauhid tatkala syirik yang dilakukan tersebut adalah syirik kecil. Qala tabarruka, at-tabarruk talabul barakah wa raja'uha wa i'tiqaduha. At-tabarruk artinya adalah mencari dan mengharap serta meyakini keberkahan sesuatu. Awa nahwihima ma ashbahahuma min buq'atin aw maghara aw magharatin aw qabrin aw mashhadin aw atharin. Wa nahwihima, dan selain pohon dan batu. Maksudnya yang serupa dengan itu, tempat ya, gawa, kuburan ya, suatu tempat yang angker ataukah peninggalan para orang-orang saleh. Afara'aitum maknanya adalah akhbiruni, beritahukanlah kepadaku. An hadhil asnam hal naf'at am darrat, apakah patung-patung kalian ini dapat memberikan manfaat ataukah mudarat. Ada tiga patung mereka yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama Al-Lat. Apa itu Al-Lat? Ini dapat dibaca dengan dua bacaan dan kedua-duanya datang dari as-salaf. Yang pertama dengan bitakhfifita, yaitu Lata. Ya Al-Lata, ya Al-Lata, Al-Lata. Bacaan yang kedua bitasydid ta, dengan mentasydid ta. Afara'aitumul Lata, ada tasydid pada ta. Kedua-duanya benar. Yang dengan tasydid ini adalah bacaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid. Apa arti Al-Lat, Al-Lata dan Al-Lat? Kalau Al-Lata dia pecahan, ya, mereka mengambilnya dari nama Allah, lafzul jalalah Allah. Ya. Mereka berikan kepada patung mereka tersebut nama Al-Lata. Mereka mengira kalau Allah kita namakan dengan Allah ini enggak tepat, karena memang mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Ya. Maka mereka berikan nama yang mirip-mirip lah, ya, dengan lafzul jalalah Allah. Inilah ke mereka kaum musyrikin. Maka mereka pun menyebut Al-Lata. Kalau sementara kalau di tasydid, ya, maka maknanya adalah seorang yang dahulunya pernah mengadoni, ya, membuat roti dari adonan tepung, kemudian dia bagi-bagikan kepada jamaah haji kebaikan yang ia lakukan kepada mereka. Baik. Kemudian dia mati, setelah dia mati mereka pun beriktikaf di atas kuburannya. Sementara kalau dibaca Al-Lata, maka kata beliau ismu sakhratin bayda manqushatin au manqushatin 'alayha baitun bit-Ta'if. Kalau dibaca Al-Lata, maka dia adalah sebuah batu yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin berwarna putih. Ada lukisan-lukisan di atasnya. Dan di atas batu tersebut dibuatkan sebuah rumah. Dan para ulama menyatakan berhala ini dimiliki oleh kabilah Bani Thaqif. Dan di masa sekarang juga ada yang melakukannya. Iya. Batu-batu atau pohon-pohon yang dikeramatkan. Iya. Mereka pun menulis tulisan-tulisan. Iya. Mereka menganggap dengan memberikan tulisan di situ akan mendatangkan kebaikan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang pada Jabal Rahmah ketika haji dan umrah. Tuliskan nama dia, suaminya, ya, dia, ya, anak-anaknya, agar langgeng rumah tangga mereka. Ini sama dengan perbuatan kaum musyrikin di masa itu. Melahap berkah pada apa? Batu. Atau membawa pulang batu dari tanah suci. Ya. Ini batu dari Uhud. Ini batu dari Arafah. Kemudian setiap kali dia jualan, main bola atau perang, bawa batu itu. Ya? Sama. Ya. Dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa itu. Melahap berkah pada apa? Batu. Baik, sementara kalau dia ditasydid, afara'aitumul Lata wal Uzza, maknanya adalah ismu fa'ilin min Lata yalut li rajulin kana yalittu sawiqa lil haj famata fa'akafu ala qabrih. Dahulunya dia membuatkan roti dari melakukan adonan roti, kemudian setelah menjadi roti dia pun membagi-bagikannya kepada jamaah haji. Tatkala dia mati mereka beriktikaf di atas kuburannya karena mereka menganggap dia sebagai orang yang saleh lagi baik kepada manusia. Maka mereka beriktikaf di atas kuburannya mengharapkan keberkahan dari perbuatan tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan tentunya ini adalah sikap ghulu dari mereka terhadap orang saleh tersebut. Dan Hulu ini barang lama, bukan barang baru. Telah terjadi dari semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salam yang membuat mereka jatuh ke dalam kesyirikan, yang karenanya Allah mengutus Nabi Nuh mendakwahi mereka adalah ghulu terhadap lima orang saleh mereka yang Allah sebutkan dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa wa la yaghuts wa ya'uq wa nasr wa nasra. Karena ghulu, saking cintanya mereka kepada lima orang saleh mereka tersebut, mereka pun beriktikaf ya, dan memalingkan ibadah kepada lima orang saleh tersebut dengan alasan cari syafaat atau tawassul. Dan ghulu ya, sampai hari ini masih ada ya, pada orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Dan ghulu sudah terjadi dari semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salam dan sampai hari ini. Dan tidak sedikit syirik itu dilakukan terkait orang-orang saleh atau yang disebut wali, kecuali melainkan disebabkan ghulu terhadap mereka. Tetapi sebagian mereka beralasan ini bentuk cinta dan adab kita kepada orang-orang saleh. Tetapi kita paham bahwa al-ibrah bil haqa'iq wa laysat bil asma', yang menjadi patokan kita dalam menilai sesuatu itu adalah hakikat perbuatan sesuatu itu, bukan dengan penamaannya. Selama hakikatnya itu adalah syirik, tetap syirik, walaupun dinamakan ziarah kubra, walaupun dinamakan tawassul, walaupun dinamakan ta'zim orang-orang saleh, selama itu syirik, tetap syirik. Al-ibrah bil haqa'iq wa laysat bil asma'. Yang menjadi patokan kita dalam menilai sesuatu adalah hakikatnya sesuatu itu. Kalau hakikatnya syirik, tetap syirik, walaupun dinamakan dengan nama-nama yang bukan syirik. Walaysat bil asma, bukan dengan penamaan. Sementara al-Uzza adalah syajaratu sumrin qad buniya haulaha wa ju'ila laha astarun baina Makkah wa Thaif. Dia sebuah pohon keramat yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin di masa itu. Mereka membangunkan bangunan di sekitaran pohon di sekitaran Uzza ini. Waju'ila laha astar, dan mereka berikan kelambu. Dan ini juga masih ada pada sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya, mereka memberikan kelambu pada kuburan-kuburan, kepada pohon-pohon, menggantungkan kain-kain putih ya, pada pohon-pohon yang mereka anggap itu pohon keramat. Itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa itu kepada patung mereka, berhala mereka, Uzza. Baina Makkah wa Thaif. Uzza terletak antara Makkah dan Thaif. Dan para ulama menyebutkan dia Uzza ini merupakan berhala yang diibadahi selain Allah Jalla wa Ala oleh masyarakat Makkah. Ya, milik masyarakat Mekah, bukan milik masyarakat Taif. Dan mereka sangat berbangga dengan itu. Sampai-sampai Abu Sufyan yang merupakan komandan perang, ya, yang merupakan komandan perang dalam perang Uhud memerangi Nabi SAW dan para sahabatnya. Di saat itu beliau masih musyrik dan belum masuk Islam. Ya. Ketika itu beliau karena beliau masih musyrik, dia berbangga dengan Uzza, menyatakan lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Kami punya Uzza dan kalian tidak memilikinya. Angkuh dengan pohon keramat yang mereka keramatkan, yang mereka mencari berkah darinya. Maka dalam perang Uhud, Abu Sufyan berkata kepada kaum muslimin, di saat itu beliau belum musyrik, belum Islam, lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Kami punya pohon keramat Uzza. Kalian punya apa? Mendengar demikian, maka Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, ajibu. Balas ucapan Abu Sufyan itu. Katakan oleh kalian, wahai para sahabatku, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah maula kami, tempat kami bergantung, penolong kami, penjaga kami, dan kalian tidak memiliki maula. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ketika Fathu Makkah, Nabi SAW menaklukkan Makkah dan kembali mengambil Makkah dari tangan kaum musyrikin, Nabi SAW mengutus Khalid, Khalid bin Walid, ke pohon keramat ini. Memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkannya, menebangnya. Coba kita renungi sejenak, ikhwan wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Andai kata di antara kita, dapat perintah yang seperti ini, beranikah dia melakukannya? Itu pohon sudah dikeramatkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Mereka beranggapan terjadi keajaiban-keajaiban karena pohon tersebut. Mungkin kalau di antara kita mendapatkan perintah itu dari seorang pemimpin untuk menghancurkannya, mungkin dia akan, ya, kucing-kucingan, ya. Baik, siap. Tapi izin komandan, atau izin pak, khalifah, saya kebetulan kurang sehat ini, kaki saya kurang sehat. Kalau sehat mah biar saya yang hancurin itu. Padahal memang takut, padahal memang nggak berani. Atau alasan-alasan lainnya. Lihat dengan mereka para sahabat Nabi, karena hati mereka itu tidak ada lagi rasa takut kepada selain Allah Jalla wa'ala. Hati mereka itu sudah melekat padanya tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Rasa takut dan optimis mereka tidak berikan kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Hati mereka benar-benar terikat dengan Allah Jalla wa'ala, bersandar dan bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Tatkala Khalid ibn al-Walid mendapatkan perintah dari Nabi SAW pergi ke Uzza untuk menembangnya, menghancurkannya, tidak ada kata kecuali sami'na wa ata'na. Seketika itu beliau pergi dan datang ke tempat Uzza tersebut. Kemudian beliau menghancurkannya dan menebang pohon-pohon yang ada di sekitar Uzza. Setelah itu beliau pulang, menemui Nabi SAW dan menyampaikan bahwa beliau telah melakukan perintah Nabi. Rupanya Nabi malah bersabda, "Lam taf'al syai'a." Wahai Khalid ibn al-Walid, kamu belum melakukan apapun terhadap Uzza. Balik. Kira-kira kalau kita yang mendapatkan perintah tersebut bagaimana? Ini kalau tauhid enggak kuat, bisa-bisa enggak mau balik, ya kan? Kok Nabi katakan aku belum melakukan apapun. Sementara pohon Uzza sudah aku tebang, bahkan pohon-pohon yang ada di sekitarnya pun sudah aku tebang. Apa pohon tersebut tumbuh lagi? Ini jangan-jangan ada kekuatan gaib. Jadi kalau orang yang diutus enggak punya tauhid, ya akan banyak alasan. Kalau gitu baik Nabi, tapi yang lain dulu boleh Nabi, yang gantikan saya mau ke belakang dulu, perut lagi kurang bersahabat nih, padahal memang takut. Tidak, Khalid bin al-Walid dengan berani dan penuh yakin karena tauhid yang sudah melekat di dalam kalbu beliau, beliau langsung kembali lagi ke Uzza. Kemudian ketika beliau datang ke Uzza, sampai di Uzza, fawajada indaha sadanah, rupanya di sana ada seorang juru kunci. Juru kunci Uzza, tempat keramat ini. Tatkala juru kunci ini dan kaum musyrikin melihat Khalid ibn al-Walid balik lagi ke Uzza, mereka harabu ilal jibal. Mereka lari kocar-kacir ke gunung-gunung yang ada di situ. Faja'a fa'idha bimra'atin uryanah nashirah. Tiba-tiba terlihat oleh Khalid ibn al-Walid seorang wanita yang telanjang bulat. Nashiratun sya'raha, yang rambutnya tidak terurus. Gimana antum? Ya, kalau berada dalam kondisi yang seperti ini. Ini tempat dikeramatkan terjadi berbagai kesyirikan dan berbagai hal-hal gaib menurut mereka kaum syirikin, dan itu sudah mereka keramatkan ratusan tahun. Anda sudah menghancurkannya dan sudah bahkan memotong pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Setelah Anda balik, pemimpin menyatakan kamu belum buat apa-apa. Balik. Begitu balik, tiba-tiba melihat ada wanita yang telanjang bulat dengan rambutnya yang tidak terurus. Tadi enggak terlihat. Mungkin kalau yang diutus tidak punya tauhid, dia akan mengambil jurus langkah seribu. Cih, hilang. Melarikan diri, ya, ketakutan. Maka Khalid ibn al-Walid tatkala melihat wanita telanjang yang rambutnya tersebut terurai tak terurus, fa'alaha bisayf wa qatalaha. Beliau pun mengangkat pedangnya kemudian membunuhnya. Setelah itu pulang menemui Nabi SAW menyampaikan kronologi tersebut. Maka Nabi pun bersabda, tilkal Uzza, itulah Uzza wa Khalid ibn al-Walid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, itu syaitan. Ini menunjukkan kata para ulama, sebenarnya hakikatnya mereka tidak menyembah benda-benda tersebut, tetapi hakikatnya mereka itu menyembah syaitan, karena yang membuat mereka melakukan ritual-ritual syirik tersebut adalah tipu daya yang ditiupkan oleh syaitan ke dalam hati mereka. Ya, kalau kamu melahap berkah pada tempat tersebut, nanti jual beli engkau akan bagus. Si fulan kemarin habis mencium Hajar Aswad, habis mencium kuburan wali ini, yang tadinya di badannya banyak kudis, sekarang udah sembuh kudisnya. Yang tadi wajahnya berjerawat, udah bagus, udah hitam manis, udah putih, udah kening langsat. Yang kemarin berulang kali nazar nikah, gak berhasil, begitu pulang dari kuburan wali fulan mencium batu wali fulan, langsung diterima lamarannya. Sama persis dengan keyakinan mereka Abu Lahab CS di masa itu. Uzza, ya, pohon yang dikeramatkan. Dan ini menerangkan betapa beraninya mereka para sahabat Nabi, ya, di penggau, ya, dan di pedangi, ya, syaitan tersebut oleh Khalid ibn Walid tanpa ada rasa takut sedikit pun, karena tauhid yang sudah melekat di dalam kalbu kita. Beda dengan kita, sebagian kita karena kurang belajar tauhid, justru lebih sering nonton film horor daripada belajar kitab tauhid. Akhirnya mentalnya micin, ya. Suara kucing saja jam 1 malam udah ketakutan dan udah enggak berani ke kamar mandi. Ya. Kebanyakan nonton film horor dan jarang belajar tauhid. Nah, berbeda dengan mereka ahli tauhid dari kalangan para sahabat Nabi. Adapun manah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, sanamun bil mushlal baina Makkah wal Madinah, sebuah patung yang ada di sebuah daerah mushlal antara Makkah dan Madinah dan dekat dari Madinah. Dan tempat keramat ini milik beberapa kabilah Arab di masa itu. Dan mereka memulai ihram untuk haji dan umrah dari tempat keramat tersebut. Setelah Nabi SAW Fathu Mekah, beliau mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan patung manah yang ada di antara Mekah dan Madinah dan dekat dari Madinah tersebut. Adapun setelah Islam, maka kita diperintahkan untuk ihram bagi penduduk Madinah atau melewatinya dari Bi'ir Ali atau dengan sebutan Dhul Hulaifah. Qal Al-Thalithat Al-Ukhra Zammun Laha Bita'akhur. Ini bentuk celaan kepada manah karena disebutkan terakhir setelah Lata wal Uzza. Al-Mutaakhirah, Al-Wadhi'ah, Al-Miqdar, yang terlambat, yang rendah, kadarnya. Alakumul Dhakar, maknanya taja'aluna lakum ma tuhibbun wa huwa dhakar. Kalian memberikan untuk diri kalian yang kalian cintai, yaitu laki-laki, walahul unsa, sementara untuk Allah kalian berikan anak perempuan. Taqulun al-malaikatu banatullah, di mana kalian berkata bahwa malaikat-malaikat adalah putri-putrinya Allah. Subhanallah, amma yaquluna uluwan kabira. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang tidak memiliki tauhid, tidak memiliki akidah yang lurus, mereka berani mengeluarkan kata-kata yang kotor kepada Allah Jalla wa'ala. Yang terkadang ahli tauhid ketika mendengarnya, jangankan untuk mengucapkannya kembali, mendengarnya saja bergetar hatinya. Tetapi mereka tidak merasa bersalah sedikit pun dengannya. Bahkan terkadang mereka merasa itu hal yang sepele dan biasa-biasa saja. Seperti ucapan sebagian orang yang mengaku ya Islam ya, bahwa Allah adalah hewan ini, dia sebutkan nama hewan yang sangat kotor, yang sangat najis, yang sangat jorok di dalam Islam ya, dan hewan tersebut adalah Allah. Ini adalah akidah al-hululiyah, bahwa Allah Jalla wa'ala menyatu ya, dengan seluruh makhluknya atau dengan sebagian makhluknya. Atau akidah al-ittihadiyah, semuanya adalah Allah. Ini adalah akidah yang para ulama dahulu sepakat. Orang yang berakidah demikian murtad dan batal Islamnya, dan tokoh-tokohnya di masa itu dipenggal oleh penguasa-penguasa Muslim yang berada di atas akidah yang lurus. Nah, tapi bukan malah bertobat sebagian orang ketika sudah mengucapkan ucapan yang seperti itu, justru membela dirinya atas kesalahan tersebut, justru tidak merasa bersalah dan menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Kenapa jamaah? Karena akidah yang rusak. Karena hanya orang yang berakidah lurus saja yang akan merasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, yang akan memuliakan Allah sebenar-benar pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika mereka ingin berbicara tentang Allah, kalau mereka ingin menamakan Allah dengan suatu nama atau mensifatkan Allah dengan suatu sifat, mereka tidak akan keluar dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika nama dan sifat tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka mereka tidak akan menamakan atau mensifatkan Allah dengan nama atau sifat tersebut. Demikian pula ketika mereka ingin mengkhabarkan Allah dengan sesuatu, maka mereka akan melihat ungkapan kata tersebut mengandung kejelekan ataukah tidak. Jika kata tersebut mengandung kebaikan dan juga mengandung kejelekan, maka mereka tidak akan menggunakannya untuk Allahu Jalla wa'ala. Nah, seperti ucapan mereka. Mereka menyatakan Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Sementara mereka sendiri enggak mau punya anak perempuan dan merasa hina kalau punya anak perempuan. Tetapi untuk Allah, mereka rela nisbatkan Allah anak perempuan kepada Allahu Jalla wa'ala. Karena rusaknya akidah mereka. Kemudian kata Syekh, dhiza artinya jaurun wa batil, kekejian dan kebatilan. Asma mujarrad tasmiyah, hanya sekedar nama yang kalian berikan, bukan nama yang Allah turunkan. La ta'uzza manah dan yang lain-lainnya. Samaituha min tilqa'i anfusikum, yang kalian namakan dari diri dengan oleh kalian sendiri, min sultani ay min hujjatin wa burhanin ala uluhiyati, tidak ada argumentasi yang Allah turunkan bahwa dia adalah sesembahan yang berhak diibadahi. Iya tabi'un artinya adalah ma yattabi'un ay laisa lahum mustanad, mereka tidak punya landasan dalam hal tersebut. Illa dhann il ay husna dhannihim bi abaihim wa ma tahwal anfus, ya artinya adalah hudhu anfusihim fi ri'asah, karena hawa nafsu ya dari nilai-nilai dunia yang ingin mereka peroleh seperti ketokohan dan yang semisal dengannya ya. Mereka ingin merasa mulia. Ya, tatkala di depan mereka ada patung besar, tempat yang dikeramatkan di depan orang lain, enggak ada tempat keramat mereka lebih ramai daripada tempat keramat orang lain, dan ini masih ada pada sebagian orang bangga dengan tempat-tempat yang dikeramatkan tempat mereka ya terhadap orang lain. Di depan kami ada kuburan wali fulan, wali fulan, wali fulan, habib fulan, habib alam. Di depan kalian ada kuburan apa? Kuburan wali kami ini dihadiri oleh ribuan manusia dalam setiap hari. Tempat kalian enggak ada. Itu sama persis itu asabiyah, syirkiyah, jahiliyah. Fanatisme syirik yang dilakukan oleh jahiliyah Abu Lahab CS di masa itu. Jangan sampai ada pada kaum muslimin bangga dengan tempat-tempat yang dilakukan syirik padanya. Kami punya pohon keramat, ada kuburan wali fulan, awliya fulan di bawahnya. Selalu penuh dengan jamaah zikir, selalu penuh dengan jamaah baca Al-Quran ya. Orang bersedekah di situ, orang menyembelih di situ. Di tempat yang lain gak ada, di provinsi ini cuma satu yang ada tempat yang seperti ini, yaitu di kampung kami. Kok bangga, itu tempat syirik. Mestinya malu dan takut diturunkan azab oleh Allah Jalla wa'ala karena kesyirikan yang dilakukan di tempat tersebut terhadap Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata Syekh, makna ayat di atas secara global adalah yuhaju ta'ala al-musyrikin fi ibadati ma la yaqilu min hadhil awthani thalatha madha ajadtuhum wa yuwabbikhuhum ala jawrihim fil qismah haitsu nazzahu anfusum 'alal inath wa ja'aluha lillah. Allah jalla wa ala membantah kaum musyrikin dan menyalahkan mereka karena mereka telah memalingkan ibadah kepada selain Allah yang tidak berakal dari tiga berhala atau patung yang Allah sebutkan tadi. Padahal patung-patung tersebut tidak mampu melakukan apapun terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Ya. Kebaikan yang Allah turunkan, mereka tidak mampu menghalanginya. Kejelekan yang Allah turunkan, mereka pun tidak mau mencegahnya. Baik pun dari diri mereka maupun dari selain mereka. Yang kedua, dalam ayat tersebut Allah mencela kaum musyrikin karena kekejian yang mereka lakukan terhadap Allah, di mana mereka mensucikan diri-diri mereka dari anak perempuan sementara mereka menisbatkannya kepada Allah Jalla wa'ala. Simpulan yang ketiga dari ayat di atas, kata beliau, ثُمَّ يُطَالِبُمْ بِالْبُرْحَانْ عَلَى صِحَةِ عِبَادَةِ هَذِي الْأَصْنَامِ. Allah menuntut mereka untuk mendatangkan argumen, landasan yang benar. Yeah. Bahwa ibadah yang mereka lakukan, yang mereka palingkan itu kepada patung-patung tersebut adalah ibadah yang benar. Tidak ada. Karena mereka tidak punya landasan dari agama. Itu agama Ibrahim? Bukan. Agama Nabi Musa? Juga bukan. Agama dari Nabi Isa? Juga bukan. Nah. Maka demikian pula kita katakan kepada setiap orang yang melakukan kesyirikan. Ritual-ritual syirik yang kalian lakukan tersebut, i'tikaf di kuburan-kuburan tersebut, kalian membaca Al-Quran di sana, kalian melakukan zikir di kuburan-kuburan tersebut, menyembelih di sana, tawassul di sana, syafaat di sana, berikan argumentasinya. Adakah ayat Al-Quran yang menganjurkan demikian? Adakah hadis Nabi yang menganjurkan demikian? Apakah para sahabat Nabi melakukan hal tersebut pada kuburan Nabi? Apakah para tabi'in melakukan ritual-ritual yang kalian lakukan ini pada kuburan para sahabat Nabi di Baqi' dan kuburan Nabi SAW? Apakah para tabi'in melakukan hal yang demikian? Dan apakah empat imam mazhab melakukan yang demikian? Berarti ia tabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti adalah adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka dengan alasan ini pasti baik, kita berbaik sangka kepada ajaran nenek moyang kita, wa ma tahwal anfus, dan karena mereka pengikut hawa nafsu. Maka kata Syekh, wa innamal hujjah fi dzalika ma ja'at bihi ar-rusul. Landasan dalam beragama, argumentasi yang benar itu adalah yang dibawa oleh mereka para rasul, yang dibawa oleh mereka para nabi, yang secara pasti mereka memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata dan tidak melakukan ibadah kepada selainnya dengan meninggalkan ibadah-ibadah kepada patung-patung tersebut. Baik, munasabatul ayati lil bab, sisi kesesuaian ayat ini disebutkan pada bab ini. Maka Syekh menerangkan anna fiha tahrima tabarruki bil asyari wal ahjar wa i'tibarahu syirkan fa inna 'ibada hadhil asnam al madhkura inma kanu ya'taqiduna husul al barakati minha bi ta'zimiha wa du'a'iha. فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومنح. Kata beliau, karena di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala mengharamkan tabarruk, melahap berkah, mencari berkah pada pohon. Apabila lat dibaca dengan takhfif tanpa mentasydidkan ta, ya, dia bermakna batu. Kalau asjar adalah uzza, wal ahjar adapun pohon, maka al-uzza, ya, wal ahjar adalah lata jika di takhfif, wa i'tibaruhu syirkan, dan Allah Jalla wa'ala memfonis bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang syirik karena mereka para penyembah patung-patung yang Allah sebutkan tersebut, mereka tidak berkeyakinan bahwa patung tersebut mampu memberikan kehidupan, kematian, manfaat, mudharat, tetapi mereka berkeyakinan bahwa tempat-tempat tersebut, patung-patung tersebut adalah dapat memberikan berkah. Ya, akan menjadi sebab keberkahan pada hidup mereka, pada perniagaan mereka ataukah yang lainnya apabila mereka mengagungkannya dan berdoa di sisinya ataukah kepadanya. Nah, karena sebagaimana yang telah kita ketahui dari banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim bahwa kaum mayoritas kaum musyrikin di masa Nabi mereka mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Ya. Dalam perkara rububiyah. Nah. Hanya sedikit dari mereka yang mensyirikkan Allah dalam melakukan syirik dalam perkara rububiyah. Maka mayoritas mereka yang datang kepada Lata atau dengan bacaan Lata, Al-Uzza dan Manah bukan karena tiga patung ini mampu mematikan, menghidupkan, memberikan manfaat dan mudarat menurut mereka, tetapi karena anggapan mereka melakukan ibadah di tempat tersebut dengan iktikaf di atas kuburannya Al-Lat ataukah ibadah-ibadah yang lainnya, ini akan menjadi sebab keberkahan pada ibadah mereka, kehidupan mereka, perniagaan mereka, rumah tangga mereka ataukah yang lainnya. Maka kata Syekh, fatabarruku bil qubur katabarruki billat, maka melahap berkah pada kuburan itu sama seperti melahap berkah pada Lata, Uzza wa Manah yang Allah sebutkan dalam ayat di atas. Apa bedanya? Kalau ada yang berkata, oh ini kan kuburan bukan patung, kita katakan Al-Lata adalah kuburan orang saleh di masa jahiliyah. Dahulunya dia suka membagi-bagikan roti kepada jamaah haji. Setelah ia mati, aqafu ala qabrih. Sama, sama-sama kuburan. Hap andai kata kita katakan bukan kuburan, mereka patung yang dilakukan oleh sebagian orang saat ini adalah kuburan, kita katakan apa tujuan kalian melakukannya? Mencari berkah kan? Sama juga dengan Abu Jahal CS di masa itu. Mereka datang kepada Uzza, kepada Manah, kepada Lata bukan karena mereka berkeyakinan tiga patung ini mampu mematikan, menghidupkan, mampu memberikan apa yang mereka minta, mampu memberikan manfaat dan mudarat, mampu menyembuhkan, tetapi mereka ke situ cari syafaat, tawasul atau melahap berkah. Ilahnya sama dan kaidah menyatakan al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa adama. Hukum itu berputar pada illat. Jika illatnya sama, maka hukumnya pun sama. Nah, faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Ada empat faedah yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama, anna tabarruka bil asyjar wal ahjar syirkun. Melahap berkah pada pohon dan bebatuan dan juga masuk selainnya adalah bentuk syirik. Nah, syirik kecil apabila dijadikan sebagai sebab keberkahan dan menjadi syirik besar tatkala ada anggapan pohon, batu ataukah yang lainnya tersebut dapat mendatangkan manfaat dan mudarat sendirinya tanpa izin Allah. Faedah yang kedua adalah masyru'iyyatu mujadalatil musyrikin li ibtali syirki wa taqriri tauhid. Anjuran ya memberikan argumen kepada kaum musyrikin, mendebati mereka untuk membatalkan kesyirikan yang mereka lakukan atau yang mereka seru dan menanamkan tauhid di hati manusia. Tentunya yang melakukannya adalah orang yang memiliki ilmu ya, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar dengan ketentuan-ketentuan debat yang telah disebutkan oleh para ulama. Ats-tsalitsah, faedah ketiga yang dapat dipetik dari hadis di ayat di atas adalah annal hukma la yasbutu illa bidalil. Suatu hukum itu tidak boleh ditetapkan. Ini dikatakan ibadah mulia, ini dikatakan zikir yang bagus, ini ritual yang bagus. Tidak boleh semua itu ditetapkan kecuali dengan dalil. Mimma anzalallah, dalil yang Allah turunkan, Al-Quranul Karim atau hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi, para sahabatnya. La mujarrad adzan, bukan sekedar sangkaan, menurut saya ini bagus. Menurut ayahanda lun tuan, hai ayahanda lun tuan Nabi, enak aja lu berkata menurut ayahanda saya, menurut habib gua, menurut pak kiai kami, menurut nenek moyang kami. Ini agama bukan punya nenek moyang anda, bukan punya ayahanda anda, bukan punya kiai anda. Ini agama punya Allah, landasannya Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. La mujarrad adzan, bukan dengan perasaan, praduga dan prasangka. Sepertinya ini baik kok, sepertinya ini bagus kok. Karena kalau enggak bagus, seperti enggak mungkin nenek moyang kita udah ratusan tahun melakukan ritual ini. Setiap kali mereka mau panen padi, mereka ke kuburan fulan dulu, itu udah ratusan tahun berlaku di daerah ini. Menurut saya, perangkat saya, enggak mungkin ini enggak bagus. Karena kalau ini salah, enggak mungkin nenek moyang mereka lah. Nenek moyang kita melakukan, lagi-lagi enggak mungkin. Lagi-lagi perasaan. Dalilnya ada enggak? Ya, enggak ada dalil, selesai. Kita umat yang mengikuti dalil, bukan umat yang mengikuti perasaan. Iyattabi'una illa dhann. Kaum musyrikin itu hanya mengikuti perasaan, praduga dan prasangka dalam beribadah. Wa hawa nafs, dan bukan pula dengan hawa nafsu. Dan kata para ulama, hawa nafsu adalah sesuatu yang paling berbahaya terhadap seseorang. Bahkan terkadang seseorang itu dapat dikatakan telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang dia sembah selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, أَفَرَأَيْتَ الَّذِي اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Beritahukan kepadaku tentang orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan yang dia ibadahi, dan Allah telah menyesatkan ia atas ilmunya karena hawa nafsu. Dia sudah tahu itu syirik, itu bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tetap aja dia lakukan. Oleh karenanya dikatakan dia sesat, karena dia sudah tahu. Nih. Oleh karenanya ada nasihat indah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini faedah yang pantas ditulis dengan tinta emas. Ya, apalagi Akhuna Basrum yang dari Papua ya, tulis dengan tinta emas dari Sorong. Barakallahu fik. Kata Syekh Utsaimin, fal insan alladhi ya'budullah bil hawa fa innahu la ya'budullah haqqan. Seorang yang beribadah kepada Allah dengan hawa nafsu, saya maunya seperti ini. Ada apa dengan urusan kalian? Kami sudah lama seperti ini, sudah ratusan tahun. Sudah ada, enggak usah bawa ayat, bawa hadis. Macam kalian aja yang tahu ayat dan hadis. Macam Nabi itu punya kalian aja. Hawa nafsu, sudah jelas-jelas ayat dan hadis menyelisihinya. Zikir yang Nabi ajarkan setelah sholat lima waktu, jelas yang ia lakukan sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi. Maka kata Syekh, orang yang beribadah kepada Allah dengan hawa nafsunya, pada hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya. Innama ya'budu aqlahu wa hawah. Pada hakikatnya dia beribadah, dia menyembah akal dan hawa nafsunya. Lakin alladhi ya'budullaha bil huda la bil hawa walladhi 'alal haqq. Yang berada di atas kebenaran itu adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan petunjuk dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya. Ya, bukan dengan hawa nafsu. Baik, faedah yang terakhir yaitu yang keempat, kata beliau, annallaha qad aqama al-hujjata bima arsala minar rusuli wa anzala minal kutub. Allah telah menurunkan argumentasinya. Allah telah berikan penjelasan yang cukup jelas dan sempurna tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah, tentang bidah, tentang hal ini yang wajib dan ini haram. Dengan Allah utus para rasul dan Allah turunkan kitab-kitab sucinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dan kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Insyaallah ta'ala. Baik, ada pertanyaan dari saudara kita di Sabang, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana kerja di kapal dan kami sering menyewa kamar tempat kami istirahat di dalam kapal untuk penumpang-penumpang yang tidak dapat kursi. Bagaimana hukum uang yang kami terima tersebut? Dan bagaimana hukum pula uang yang kami terima tercampur antara haram dan halal? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, ini dikembalikan kepada peraturan kapal tersebut. Jika yang memiliki wewenang terkait kapal tersebut, apakah dalam hal ini dinas perhubungan, ataukah pemilik kapal tersebut, apabila mereka mengizinkan hal tersebut, maka ini boleh. Ya, sebagaimana hadayal umal, jika itu diperbolehkan formal oleh negara, dia boleh menerimanya. Ya, apalagi yang dia berikan memang hak dia. Ya, dia sewakan, hak dia yang diberikan oleh kapal tersebut. Ya, yang dengan dia menyewakan tersebut dan dia tidak menggunakannya, tidak akan membahayakan atau merugikan pihak perusahaan tersebut. Maka jawabannya seperti itu. Jika pihak kapal atau yang punya wewenang terkait hal ini membolehkannya, maka insyaallah taala tidak mengapa. Nah, karena ini hak mereka dan mereka telah mengizinkannya. Baik, barakallahu fik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini karena tidak ada yang lain. Masih ada yang lain? Nah, akhuna Basrum. Ada hal yang mau disampaikan? Barakallahu fiik. Tidak adakah yang mau ditanyakan? Akhi Basrum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Sehatkah? Alhamdulillah bi khair. Kaifa hal anta ya? Alhamdulillah bi khair. Gimana cuaca di Papua saat ini? Alhamdulillah dengan rahmat Allah turun hujan, Ustaz. Masyaallah. Silakan Akhi Basrum. Ada yang mau ditanyakah? Nah, Ustaz. Apa nasihatnya Ustaz terhadap seorang penuntut ilmu agar selalu bersabar dalam mendakwakan ilmu tauhid kepada masyarakat, Ustaz? Nasihatnya ya bersabar Akhi Basrum. Tiada nasihat yang lebih indah dari itu. Fasbar, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi Nabi Ibrahim, Nuh, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebaik-baik figur kita untuk memiliki sifat sabar dalam berdakwah. Jangankan kita, Nabi saja menjadikan sabar mereka sebagai hiburan dan motivator beliau dalam berdakwah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikritik atas pembagian harta fik yang beliau lakukan, di mana beliau memberikan kepada Uyainah bin Hisn, Aqra bin Habis dan beberapa tokoh Arab di masa itu dengan jumlah yang lebih banyak ketimbang sahabat-sahabat yang lebih miskin dan yang sudah lama masuk Islam. Ya. Nabi mengutamakan mereka karena mereka baru masuk Islam. Sekalipun mereka tokoh dan kaya, ingin melembutkan hati mereka dan agar mereka semakin cinta terhadap Islam. Maka ada yang berkata, wallahi inna hadhil qisma ma'udila fiha wa ma'urida minha wajuhullah. Demi Allah, ini pembagian yang tidak adil dan tidak ikhlas karena Allah. Rupanya ucapan orang tersebut disampaikan kepada Nabi SAW oleh salah satu sahabatnya, sahabat Nabi SAW. Fatamahara wajhu, maka memerahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyatakan, kalau aku tidak adil, siapakah yang mampu adil setelahku? Kemudian setelah itu Nabi menghibur dirinya dengan menyatakan, rahimallahu Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia telah diuji, disakiti oleh masyarakatnya lebih dari ini, tetapi dia bersabar. Padahal kalau kita lihat siapa yang lebih utama, Nabi kita jauh lebih mulia daripada Nabi Musa. Ya, beliau lebih mulia karena yang diturunkan kepada beliau kitab, penutup kitab, ya, ya sebaik-baik kitab, ya beliau penutup para nabi, ya, yang pertama kali dibangkitkan pada beliau paling banyak umatnya, ya, dan ujian juga lebih banyak. Tetapi demikianlah Nabi memberikan petunjuk kepada kita. Tatkala kita merasa diganggu, difitnah, dicela atau berbagai gangguan lainnya karena mengajak manusia kepada tauhid dan menerangkan kepada mereka bahaya syirik, maka mereka ulul azmi minar rusul, sebaik-baik figur dan sebaik-baik motivator kita dalam berdakwah. Ya. Kalau kita diganggu, difitnah, sangat layak. Yang pertama mungkin kita kurang ikhlas. Mungkin juga ketika kita sendirian sering bermaksiat kepada Allah, sehingga Allah kuasakan sebagian saudara kita terhadap diri kita. Terkadang ada unsur ujub, ya, atau kita punya background yang agak hitam, ya, walaupun kita sudah bertobat darinya. Tapi mereka para nabi, background mereka putih. Hah? Sebelum mereka menjadi nabi, mereka sudah dijaga oleh Allah semenjak lahirnya dari keturunan-keturunan yang mulia. Tidak ada kecacatan pada akhlak mereka, nama baik mereka. Tapi rupanya ketika mereka berdakwah kepada tauhid dan mengajak kepada syirik, terkadang keluarga besar mereka yang menjadi musuh utama mereka, yang pertama mereka. Seperti Nabi Ibrahim. Justru ayahanda beliau yang berkata, "La in lam tantahi la arjumannaka wahjurni mali." Kalau kamu belum berhenti mengajak orang kepada tauhid dan menerangkan syirik, kamu saya lempar dengan batu. Saya rajam kamu. Dan kamu saya usir. Ini ucapan ayah Nabi Ibrahim kepada beliau. Yang Allah terangkan dalam surat Maryam. Nabi Ibrahim pernah ditangkap, kemudian ditelanjangi bulat, kemudian dilempar ke dalam api. Tidak membuat semangat beliau turun berdakwah, semakin semangat lagi beliau, semakin menggebu-gebu lagi mengajak manusia kepada Allah dan semakin yakin kepada Allah. Bahkan ketika beliau diangkat dan dilempari ke batu, Jibril alaihissalam datang menawarkan bantuannya. Di saat beliau sendirian, tidak ada satupun manusia yang membela beliau. Bahkan ayah kandung beliau sendiri seperti itu kepada beliau. Jibril datang menawarkan bantuan. Dan Jibril mampu melakukan apa yang diinginkan oleh Ibrahim dari izin Allah Jalla wa'ala. Dan andai kata Nabi Ibrahim meminta, itu tidak tercela dan bukan syirik. Tetapi Ibrahim menyatakan kepada engkau tidak, hanya kepada Allah. Maka kata Abdullah bin Abbas dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ungkapan terakhir yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim, hina ulqiya finnar, tatkala beliau dilempar ke dalam api, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi kita apa kurang fitnah ya? Dituduh tukang sihir, orang gila, tukang syair. Padahal sebelum beliau menjadi Nabi, orang yang paling jujur, orang yang paling mulia. Beliau sholat pernah dilempari kotoran onta oleh pamannya sendiri Abu Lahab, yang dahulunya cukup senang dan cinta kepada Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi Nabi. Bahkan cukup bahagia tatkala mendengar saudaranya Abdullah telah melahirkan seorang anak, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi menjadi Nabi, mengajak manusia kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, justru Abu Lahab dari belakang Nabi berteriak dengan suara yang keras, ini keponakanku, aku lebih tahu tentangnya, dia ini pendusta, pendusta, pendusta, jangan kalian ikuti. Itu Abu Lahab, paman kandung Nabi SAW. Demikian juga para ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika beliau menegakkan tauhid, dan di masa beliau ada ulama-ulama yang paham fikih dan sebagian mereka paham kinah, tetapi enggak berani berbicara tentang tauhid dan syirik karena konsekuensinya berat. Keumuman masyarakat pelaku syirik di Uyainah saat itu, atau di Diriyah. Begitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri mengajak manusia kepada tauhid dan menerangkan bahaya syirik, dituduh haus darah, ya, mensyirik-syirikkan manusia, memurtadkan manusia, membunuh kaum muslimin, ingin menegakkan kerajaan pribadi dan seterusnya. Bahkan disebutkan dalam sejarah beliau berdakwah, beberapa murid beliau yang sudah beliau didik dan belajar kepada beliau sekian lama, ketika beliau turun ke kampung yang itu berdakwah, itu murid sembunyi. Enggak berani menjumpai beliau. Bukan karena benci, enggak enak sama masyarakat. Takut masyarakat tahu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah guru dia. Jadi enggak perlu berkecil hati kalau ada ikhwan atau ada jamaah enggak berani duduk di warung kopi dengan kita, khawatir ketahuan dan malu dengan kawan-kawannya, oh rupanya Ustaz Pulan guru dia, atau takut jabatannya akan hilang karena duduk dengan kita. Enggak usah berkecil hati, itu sudah sunnatullah. Syekh Albani tatkala beliau sering mengkritik dai-dai yang membawa hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif, dan di dalam kitab, berbagai kitabnya membahas tentang bid'ah, memperingatkan manusia tentang bid'ah, sampai-sampai Syekh Rabi menyatakan negara tidak mampu memberikan sumbangsi untuk sunnah Nabi seperti Syekh Albani dengan kitab-kitabnya. Beliau dituduh oleh Murji'ah yang menuduhnya bukan orang awam, orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu, menuduh Syekh Al-Bani Murji'ah ekstrim, memerangi mazhab, ya, dan seterusnya. Syekh Mukbil tatkala beliau pulang dari Saudi tahun 70-an ke negeri Yaman, menegakkan tauhid, menerangkan syirik, yang tadinya Yaman setengahnya adalah Syiah dan setengahnya lagi adalah Sufi ekstrim. Sendirian beliau pulang berdakwah di Sa'dah, di kolongnya Syiah Rafidah, paman-pamannya Syiah, kerabat-kerabatnya Syiah, sepupu-sepupunya Syiah. Di sana beliau tegakkan tauhid dan beliau membahas syirik. Terkadang ditangkap, dipenjara, dikatakan beliau Wahabi, berbagai tuduhan. Bahkan ada yang akan membela beliau justru ngasih amunisi buat ahli bidah terhadap beliau. Demikian juga Syekh Bin Baz dikatakan buta mata dan buta hati karena berbicara masalah tauhid, bicara tentang syirik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dituduh ulama'nya kerajaan, ya, Kenapa? Karena mereka berbicara tentang syirik dan tentang bidah. Dan itu sudah sunnatullah sampai hari kiamat. Tidak ada satupun da'i yang mengajak manusia kepada tauhid, kepada sunnah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, melainkan dia akan diuji habis-habisan oleh Allah. Yeah. Celaan manusia luar biasa terhadapnya. Dia akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, bahkan terkadang dia akan diuji oleh Allah dengan sikap orang-orang yang berada di atas akidah yang sama dengan dia. Ya, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Turun suatu kampung, ada beberapa muridnya di situ yang sudah belajar sama beliau, enggak mau jumpa sama beliau. Malu sama masyarakat. Enggak enak sama masyarakat. Ya. Harus sabar. Yang penting kita jaga jangan sampai riya. Dan selalu introspeksi diri. Ya. Dan selalu menuduh diri ini. Ini pasti karena saya banyak dosa. Karena saya kurang ikhlas. Saya harus perbarui ikhlas saya. Saya harus meninggalkan maksiat. Saya harus banyak berdoa. Saya harus banyak-banyak musyawarah dengan para ulama. Dengan orang-orang yang sudah putih jenggotnya dalam berdakwah ini. Meminta nasihat kepada mereka. Pindah pendapat kepada mereka. Tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi, serahkan kepada Allah. Apa yang akan terjadi, serahkan kepada Allah. Semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, sudah ditulis dalam Lauhul Mahfudz 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Selesai. Ya. Kita berdakwah ini kan sambil nunggu mati, ya akhi basrum. Ya kan? Sambil nunggu mati, kita berdakwah. Sambil nunggu mati kita ngisi kajian, sambil nunggu mati kita bahas tauhid, kita bahas syirik, kita bahas sunnah, kita ingatkan masyhur beda. Sambil nunggu mati kita bahas kitab-kitab fikih, sambil nunggu mati kita bahas kitab-kitab akhlak. Simple aja. Nah, sambil nunggu mati itu semuanya, mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Dibunuh mati, enggak dibunuh pun mati, ada corona mati, enggak ada corona pun mati. Yang penting jangan sampai mati dalam keadaan kita di atas syirik, di atas bidah, di atas maksiat, atau tidak mau membela agama Allah sementara kita mampu membelanya hanya karena tidak enak dengan masyarakat. Tidak enakan, malu, dan tidak pede. Nas'alullah assalamu ala afiyah. Baik, beberapa pertanyaan lagi saya izin untuk tidak menjawabnya dan kita tunda kepada pertemuan berikutnya karena sudah setengah. Nah, barakallahu fiik akhi Basrum. Saya izin dulu ya. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Baik. Barakallahu fiik. Allah yahfazak. Insyaallah main-main kaca ya. Allah yahfazak. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.